Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita langsung pada pembahasan kitab ini, mengingat panjangnya penjelasan hadis yang akan kita baca, sehingga kitab 200 tanya jawab tentang akidah Islam sementara kita pending, kita langsung pada Kitabul Jami'. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada hadis Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta marakatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak," akhrajahu Muslimun. Apabila engkau memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah atau ingatlah tetangganya atau tetanggamu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan kepada hadis yang berikutnya, sebagaimana biasa, man hafizul hadis falyaqra. Yang hafal hadis pendek ini faddal. Nah, faddal ya Aba Fatimah. Ahsanta, barakallahu fiik, zadakallahu ilman wa hirsan. Naam, jangan kalah sama orang tua. Hendak yang belum pernah. Naam, afdal. Wa ta'ahad ahsanta. Nah, ndak yang lain yang jarang muncul, jarang membaca hadis maksudnya. Nah, hadis pendek, ya sangat pendek. Nah, apabila engkau masak sop, perbanyak kuahnya dan ingat tetanggamu. Hadis pendek. Nah, hafidaya man. Ya Aba Malika, Hafita. Ahsanta. Nah. Man. Hamzah. Habita, tafadhal. Wa an Abi Dzar. Fa akthir. Wa ta'ahad qiranak. Naam, ahsanta. Yang lain. Sebelah kiri belum. Habita ya Aba Aisyah. Aba Sofia. Anta. Mahafita. Nah. Tay. Abu Afgan, Habita. Abdul, hadis pendek ini. Kapan lagi ketemu hadis pendek? Tabakhta. Hey, ahsanta. Naam. Hadithun qasir. Pendek. Abdul. Rajahu muslimun. Nah, ahsanta. Aba Sufyan, habita. Nah, idan man. Taib. Yang jarang membaca hadis, nah, Al-Akh, Habita. Akhrajahu muslimun. Ahsanta. Naam. Fadal. Fa'akfir. Ma'aha. Taib. Santa. Fadal. Naam. Baik. Yang lainnya. Yang tua-tua, yang merasa tua tadi ya. Man. Ah. تفضل أنت. أخرجه مسلم. نعم. طيب. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم. استهدوا بالحفظ. أحرصوا على المراجعة. Semangat menghafal, semangat meroja. Sekarang bukan waktunya untuk malas-malasan, ya. Nah, nasihat Ustazina Luqman hafizahullahu ta'ala, waktunya untuk bersemangat sungguh-sungguh. Nah, musuh-musuh dakwah mereka bersungguh-sungguh dalam kesesatannya, ya, sementara kita lemah, ya. Nah, malas dalam mendapatkan al-ilm atau kebaikan atau mendakwahkannya. Nah, tidak demikian. Kita pun semangat bersungguh-sungguh. Baik. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسره الله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhi akhrajahu muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah mudahkan baginya urusan di dunia dan di akhiratnya. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan membantu hambanya. Maka nal abdu fi auni akhih, selama hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadza haditsun azim. Ini hadis yang mulia. Hadis yang agung. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahannya. Naam, dari kesusahan-kesusahan yang akan terjadi di hari kiamat. Naam, barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudara seiman di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahan darinya, ya. Naam, dari kesusahan-kesusahan yang akan terjadi di akhirat nanti. Naam. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang kesulitan, mempermudah orang yang kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Mempermudah orang yang kesulitan bisa dengan membebaskan hutangnya, bisa juga dengan memberikan hadiah kepadanya, atau dengan memberikan sodakoh kepadanya, yaitu kepada orang yang kesulitan, atau dengan memberikan tangguh, memberikan tangguh tempo pembayaran hutang sampai orang yang berhutang tersebut memiliki kelapangan. Ini diantara bentuk-bentuk memberi kemudahan kepada seorang yang kesulitan. Orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, aib saudaranya seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu, menolong hambanya selama hamba tersebut peduli terhadap saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Al-ula, faedah yang pertama, qala Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun azimun, ini hadis yang agung, jami'un li anwa'in minal ulumi wal qawa'idi wal adab, yang hadis ini mencakup beberapa jenis ilmu dan beberapa kaidah-kaidah di dalam agama ini, dan juga beberapa adab-adab. Wa hadhil kit'atul lati ma'ana, dan hadis yang bersama kita ini, potongan hadis yang bersama kita ini, fiha arba'u faqaratin karimat, padanya ada empat perkara yang mulia. Padanya ada empat perkara yang mulia, empat amalan yang mulia. Apa saja empat perkara tersebut? Al-ula, yang pertama, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim di dunia ini, maka Allah hilangkan kesusahannya nanti di akhirat atau di hari kiamat. Ini yang pertama. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, al-kurbatu hiya syiddatul azimah. Al-kurbah, itu adalah asyiddatul azimah, kesusahan yang besar, kesulitan, kesusahan atau musibah. Allati tuqi usahibaha fil qurab, yang terjadi pada seseorang atau pada orang yang mengalaminya, mengalami kesusahan atau kesulitan tersebut. Wa tanfisuha an yukhaffifa anhu minha, terus bagaimana menghilangkan kesusahan atau kesulitan seseorang muslim? Menghilangkan kesusahan seseorang adalah dengan an yukhaffifa anhu minha, dengan meringankan orang tersebut dari kesusahannya atau dari kesulitannya. Wa dzalika bi an yuzila anhul kurbah, yaitu dengan menghilangkan kesusahan darinya. Fatufarriju anhu kurbatahu, memberikan jalan keluar dari kesusahannya. Wa yazulu hammuhu wa ghammuhu, sehingga hilang kesulitannya dan kesedihannya. Wa tafrijul kurubati babuhu wasi'un, dan menghilangkan kesusahan itu pembahasannya luas. Bab tentang menghilangkan kesusahan itu pembahasannya luas. fa innahu yashmalu kulla ma yalzamuhu. Maka ini mencakup semua perkara yang menyertai atau yang dialami oleh seorang hamba, wa yanzilu bil abdi min dha'ikah, dan yang na'am terjadi pada seorang hamba min dha'ikah, berupa kesempitan atau kesusahan, mencakup segala bentuk kesusahan, kesempitan, kesedihan, ya. Nah, barang siapa yang menghilangkan na'am kesusahan, kesulitan, kesempitan yang dialami oleh seorang hamba di dunia ini, maka Allah hilangkan kesusahannya di hari kiamat nanti. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi dalilun ala istihbabir ridha. Dalam hadis ini terdapat dalil disunahkannya untuk bersikap ridha. Bersikap ridha. Wafakil asir. Dan dalam hadis ini terdapat dalil disunahkannya na'am untuk membebaskan tawanan. Membebaskan tawanan. Orang yang ditawan sedang mengalami kesusahan. Kesusahan, kesulitan. Yang namanya tawanan. Nah, disunahkan untuk na'am saudaranya membantu, membebaskan orang tersebut dari na'am tawanan. Dan pahalanya Allah mudahkan baginya, Allah hilangkan baginya na'am, Allah angkat darinya kesusahan di akhirat. Wa innama taib wadzoman wadzomani alal mu'sir. Dan dalam hadis ini terdapat dalil na'am disunahkannya untuk menanggung kesulitan orang-orang yang mengalami kesulitan, menanggung kesusahan orang-orang yang mengalami kesusahan. Walaysa fil hadisi jazaul hasanati hasanatun fil akhirah wahidah. Bukanlah dalam hadis ini na'am disebutkan balasan kebaikan, balasan satu kebaikan adalah satu kebaikan di akhirat. Bukan di dalam hadis ini na'am, bukanlah di dalam hadis ini maknanya balasan satu kebaikan itu satu kebaikan di akhirat. Tidak. Wa innama kurbatul akhirah tashtamilu ala ahwalin so'batin. Dan sesungguhnya kesusahan-kesusahan di akhirat itu mencakup berbagai macam kondisi-kondisi yang menyulitkan. Artinya na'am, kebaikan pembalasan kebaikan atau balasan kebaikan di dunia ini, ya, itu dibalas dengan yang lebih baik di akhirat, ya, dengan yang lebih banyak di akhirat, ya, bukan hanya dibalas dengan satu kebaikan. Ya. Nah, beda dengan apa? Nah, kejelekan atau dosa, dia akan dibalas dengan yang semisalnya. Nah, tetapi satu kebaikan itu akan dibalas dengan yang lebih banyak dari itu, yang lebih besar dari itu. Nah, orang yang dia menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia ini, Allah hilangkan kesusahannya di hari kiamat nanti. Dan di hari kiamat atau kesusahan di hari kiamat itu mencakup berbagai macam kondisi-kondisi yang mengerikan, menyulitkan, ya. Nah, di padang mahsyar, ya. Nah, ketika melewati sirat, ya, dan yang lainnya dari berbagai macam kesulitan-kesulitan dan na'am kondisi-kondisi yang mengerikan. Wa makhawif jammah, ya. Baik. Dan kesusahan di akhirat itu mencakup, ya, perkara-perkara yang menakutkan. Jammah yang banyak. Nah, banyak perkara-perkara yang menakutkan di akhirat, ya. Orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia ini, Allah hilangkan, ya, kesusahan atau perkara-perkara yang menakutkan na'am di yaumil kiamat, di akhirat nanti. Watilkal ahwal tazidu 'alal usrah. dan perkara-perkara yang mengerikan tersebut itu lebih dari satu kesulitan. Di dunia ini dia hanya misalkan menghilangkan satu kesulitan saudaranya. Tetapi di akhirat Allah balas dengan na'am, Allah hilangkan darinya kesulitan-kesulitan, beberapa kesulitan di akhirat. Karena ahwal na'am yaumal qiyamah tazid alal usrah, kondisi-kondisi yang menyulitkan atau mengerikan di hari kiamat itu lebih dari satu kesulitan. Kama annal haditha wa'ada bi an yakhtima lil munaffis bi khairin, sebagaimana dalam hadis, sebagaimana hadis menjanjikan untuk orang yang berbuat kebaikan menghilangkan na'am kesulitan dari saudaranya. Hadis ini menjanjikan an yakhtima lil munaffis bi khair. Hadis ini menjanjikan orang tersebut akan na'am berakhir dengan kebaikan. Akan berakhir dengan kebaikan bi an yamuta 'ala al-islam, yaitu orang tersebut akan meninggal di atas Islam. Orang tersebut akan Allah berikan na'am husnul khatimah, akhir yang baik, yaitu dia meninggal di atas Islam. Fahuwa wa'dun bi thawabil akhirah, maka ini adalah na'am janji pahala di akhirat. Janji Allah berupa pahala di akhirat. Fabihadzal wa'du falyasik almu'minun, maka dengan janji inilah hendaknya seorang mukmin atau kaum mukminun yakin, thiqah, percaya, yakin dengan janji-janji ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Ini janji-janji bagi orang yang dia menghilangkan kesusahan atau kesulitan saudaranya seiman, seislam. Apa janjinya? Allah hilangkan kesusahan-kesusahannya dia hari kiamat nanti. Ini yang pertama dari empat perkara yang terdapat dalam hadis ini. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia ini, Allah hilangkan kesusahannya di hari kiamat nanti. Dan sudah merupakan perkara yang ma'ruf, yang kita tahu tentang ahwal yaumil qiyamah, kondisi-kondisi ngerinya hari kiamat, kita baca dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ngerinya hari kiamat. Ya dan billahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Baik, dahsyatnya ngerinya hari kiamat. Maka sudah seyogianya seorang hamba dia berusaha mencari sebab-sebab yang bisa mempermudah dia, memudahkan dia untuk di akhirat nanti, mencari sebab-sebab semaksimal mungkin yang bisa memudahkan dia untuk menjalani kehidupan di akhirat nanti. Dan di sini di antara sebab-sebab yang bisa memudahkan seseorang dari kesulitan-kesulitan, memudahkan seseorang terangkat, terjaga dari kesulitan dan kesusahan di hari akhirat nanti, adalah dengan menghilangkan kesusahan atau kesulitan saudaranya di dunia ini. Kemudian asaniyah yang kedua, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang yang kesulitan, maka Allah mudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila al-gharim, orang yang berhutang tersebut kesulitan untuk membayar hutangnya, fanaziratun ila maisarah, maka berilah dia tangguh, ya. Nah, berilah dia waktu tempo, tambah waktu temponya, ya. Naam, sampai dia mudah atau lapang. Naam, bisa untuk membayar hutangnya. Nah, baik. Dan pemberian tangguh atau penambahan waktu tempo tanpa disertai dengan bunga, ya. Nah, kalau disertai dengan bunga itu lain lagi bedanya. Lain lagi permasalahannya. Nah, beda lagi pembahasannya. Haram hukumnya. Nah, maka berilah tangguh. Tambah lagi tempo pembayaran hutangnya sampai orang tersebut memiliki kelapangan untuk membayarnya. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalau kalian mensedekahkan, ya, membebaskan hutangnya atau membebaskan sebagian hutangnya, orang yang kesulitan ini yang banyak hutangnya kemudian dibebaskan, nah, setengahnya atau seperempatnya atau 2/3 atau semuanya, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Fa indharul gharimi fid dain, memberi tangguh atau menambah tempo pembayaran kepada orang yang berhutang, dalam hal utang piutang, au ibra'uhu, atau membebaskan hutangnya, sababun qawiyyun, ini merupakan sebab yang kuat, wa'dun minallah, janji dari Allah azza wajal, an yuyassirallahu umurahu fid dunya wal akhirah, janji Allah yaitu Allah mudahkan urusannya, ya, di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan pahala balasan bagi orang yang memudahkan kepada orang yang kesulitan. Nah, yaitu Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat nanti. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, at-taysiru 'alal musir yakunu bi ahadi amrayn. Mempermudah kepada orang yang kesulitan itu dengan salah satu dari dua cara. Imma indharuhu, yang pertama adalah dengan menambah tempo waktu pembayaran, memberi tangguh atau menambah tempo pembayaran. Nah, wadzalika wajib, dan ini hukumnya wajib. Kalau saudara kita kesulitan, benar-benar belum bisa bayar hutang, nah, maka orang yang memberi hutang hendaknya memberi tangguh. Nah, memberi tangguh atau menambah tempo waktu pembayaran, dan ini hukumnya wajib. Wajib bagi dia untuk membantu saudaranya menambah tempo waktu pembayaran. Nah, kalau benar-benar orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Baik, ya, enggak boleh dia berbuat zalim, ya, walaupun dia hutang, ya, hutang uang kita, tapi enggak boleh kita semena-mena mentang-mentang kita yang punya uang yang kita ngutangi kemudian kita mendzalimi dia. Ya, ngancem, ayo kalau enggak bayar tak lapor polisi misalkan. Ya. Nah. Baik. Orang kesulitan, susah, ya, mungkin untuk makan anak istrinya juga susah, kemudian harus dipenjara, ya. Nah, ya, kita berlindung kepada Allah dari khuzlan. Nah, ya, malah memberikan apa? Kesusahan, menambah kesulitan orang yang berhutang tadi, ya. Nah, kalau antum jebloskan orang tersebut ke penjara, beri kemudahan kepada saudaranya, beri tempo lagi, nah, beri tangguh lagi, ya. Bila perlu bebaskan, ya. Bila perlu bebaskan, wa hadza khairul lakum, ya. Naam, wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian, yaitu membebaskan hutangnya itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Pahala orang yang membebaskan hutang besar, ya, mempermudah orang yang kesulitan, ya, Allah mudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, baik. Terus bagaimana kalau dia banyak utang, banyak uang tapi enggak mau bayar utang? Itu urusannya, masalahnya beda lagi, ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah dia yang memang kesulitan untuk membayar hutang. Wa amma bil wadi'i anhu, adapun dengan membebaskan hutangnya, taib wa imma. Tadi yang pertama apa? Menangguhkan, memberi tempo waktu. Menambah tempo waktu pembayaran. Ya, cara yang kedua, cara memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan adalah dengan membebaskan hutangnya. Au bi'ta'ihi ma yazulu bihi isaruhu, atau memberikan sesuatu kepadanya yang dengannya dia bisa menghilangkan kesulitannya. Wakilahuma fihi fadlun, dan keduanya padanya terdapat keutamaan. Wa ja'a fi sahihain min hadits Abi Hurairah, dan datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana tajirun yudayinun nas, dahulu ada seorang saudagar yang dia suka memberikan hutang kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran, apabila dia melihat orang yang kesulitan, kesulitan membayar hutang, qala li sibyani, maka orang ini, saudagar ini, ya, tajir ini, dia berkata kepada anak-anaknya, tajawazu anhu, maafkan hutangnya. Nah, la'allallaha an yujawiza anna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan kita, ya. Fatajawazallahu anhu, maka Allah maafkan si tajir ini, ya. Allah maafkan si tajir ini, subhanallah. Naam, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seorang tajir saudagar yang suka memberikan hutang kepada orang-orang. Kemudian apabila dia melihat orang ini kesulitan membayar hutang, maka si tajir ini mengatakan, wahai anakku, bebaskan orang hutang orang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Maka, nah, benar Allah memaafkan si tajir ini, subhanallah, ya. Nah, kekayaannya menambah kemuliaannya. Nah, menjadikan sebab dia dimaafkan, dihapuskan dosanya, ya. Subhanallah. Nah, orang-orang kaya yang seperti ini yang diharapkan, yang dicari, ya. Nah, baik, asalisa yang ketiga, ya, karena sudah masuk waktu azan, kita skor. Nah, dan kita lanjutkan ba'dal azan. Masih satu lembar lagi. Fadl al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ats-tsalitsah, yang ketiga dari empat perkara yang disebut di dalam hadis ini. Perkara yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya se-Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fil hadithi istihbabu satril muslimi idza tala'a ala annahu amila fahishatan. Dalam hadis ini terdapat naam faedah disunnahkannya atau disukainya menutup, seorang muslim menutup aib, menutup aib saudaranya. Idza tala'a 'ala annahu 'amila fahisyah, apabila si muslim ini dia melihat saudaranya melakukan fahisyah, melakukan na'an perbuatan keji, ya. Dalam hadis ini terdapat faedah disukainya menutup na'an aib saudaranya se-Islam, ya, apabila dia melihat saudaranya melakukan fahisyah. Faqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wa lahum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang berita perbuatan keji tersiar di tengah-tengah kaum muslimin, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Nah, ini ancaman bagi orang yang senang kalau aib saudaranya itu apa? Naam, tersebar. Naam, aib saudaranya tersebar di tengah-tengah kaum mukminin. Orang-orang naam munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka yang menyebarkan berita, ya, bahwasannya naam Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, ya. Nah, Ummul Mukminin dituduh berzina. Nah, dan berita ini, ya, baru hanya sekedar berita. Nah, tuduhan, ya, tuduhan batil ini, berita yang enggak benar. Tapi orang-orang munafik, nah, senang untuk menyebarkan berita tersebut. Nah, biadzan billahi min dzalik. Maka terancam dengan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang senang, naam, aib atau berita tentang aib atau perbuatan keji tersebar di tengah-tengah kaum mukminin, bagi mereka azab yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wal mustahab lil insan, dan yang disunahkan bagi seseorang, idza tarafa dzanban an yastara ala nafsihi, apabila dia berbuat dosa, hendaknya dia menutupi naam aibnya, menutupi aib dirinya sendiri. Apabila seseorang berbuat dosa, tutupi. Nah, jangan berbangga atau jangan naam menyebarkan. Ya. Nah, bangga, oh dulu saya pemabok misalnya. Ya. Jangan, jangan bangga. Tutupi aib kita. Nah, atau dia baru melakukan perbuatan dosa, nah, disebarkan lewat internet misalkan, jangan, baik ditutupi. Nah, hendaknya seseorang, yang disunahkan oleh seseorang atau untuk seseorang, apabila dia berbuat dosa, hendaknya dia menutupinya, nah, menutup aibnya sendiri. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid fi syarh Al-Arba'in, dalam syarah Al-Arba'in, al-muradu as-satru ala dzawil hay'at, yang dimaksud dengan menutup aib saudaranya seislam adalah menutup aib naam saudara atau orang yang dzawil hay'at, orang yang naam baik atau orang yang memiliki kehormatan atau orang yang baik. Wa nahwihim, dan yang semisal mereka, mimman laisa ma'rufan bil fasad, dari orang-orang yang naam enggak dikenal dengan perbuatan kemaksiatan atau kerusakan. Nah, orang ini baik, ya, enggak pernah berbuat naam ya kerusakan, enggak dikenal sebagai orang yang berbuat jahat, enggak dikenal dia. Dia dikenalnya orang baik. Nah, maka orang yang seperti inilah yang ditutupi aibnya. Nah, orang yang dikenal baik. Nah, orang tersebut tidak dikenal dengan orang yang jahat, tapi dikenal orang yang baik. Nah, orang yang memiliki kehormatan, orang yang memiliki muru'ah. Nah, maka yang seperti inilah yang kita tutupi aibnya. Wa hadza fi satri ma'siyatin waqa'at wa anqadat, dan ini dalam hal menutupi kemaksiatan yang terjadi dan sudah berlalu. Baik, maksiat yang sudah dia lakukan, yang sudah berlalu, ya, maka hendaknya ditutupi atau aibnya ditutupi. Amma idza alima maksiatahu, yang dimaksud dengan menutupi aib saudaranya Islam di sini adalah aib yang sudah dia lakukan atau kemaksiatan yang sudah dia lakukan yang sudah berlalu. Nah, ditutupi. Amma idza alima maksiatahu, adapun apabila seorang muslim dia mengetahui saudaranya berbuat kemaksiatan, ya, melihat langsung, wa huwa multabisun biha, dan saudaranya ini sedang melakukan kemaksiatan tersebut, ya. Nah, fayajibul mubadaratu bil ingkari alaih, maka wajib segera mengingkarinya. Misalkan kita langsung melihat saudara kita minum khamr misalkan. Ya, ya dan billahi min dzalik, ya. Kita berlindung pada Allah dari kemaksiatan tersebut. Contoh, misalkan kita melihat saudara kita berbuat kemaksiatan, maka apa? Yang wajib bagi kita adalah segera mengingkari. Nah, segera mengingkari kalau kita melihatnya. Beda dengan tadi yang kemaksiatan yang sudah dilakukan oleh saudara kita yang sudah berlalu, sudah lama dulu, ya. Nah, maka kita tutupi. Adapun kalau kita melihat langsung saudara kita multabisun bil maksiyah, melakukan kemaksiatan, maka yang wajib bagi kita adalah al mubadaru bil ingkar alaiha, segera mengingkarinya. Nah, mencegahnya dari kemaksiatan tersebut. Ya. Man ra'a munkaron falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika daful iman. Orang siapa yang melihat kemungkaran maka ingkarilah dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau enggak mampu dengan lisannya dinasihati, dicegah, dilarang. Dan kalau dia enggak mampu maka dengan hatinya. Tapi ingkari dengan hatinya, tinggalkan dia. Nah, jangan lagi bergabung dengan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Maka yang wajib kalau kita melihat saudara kita melakukan kemaksiatan, ya, maka kita mengingkarinya. Wa mana'ahu minha, dan hendaklah dia mencegahnya dari kemaksiatan tersebut. Fa in ajaza, dan kalau dia enggak mampu mengingkarinya, enggak mampu mencegah saudara kita yang berbuat kemaksiatan tersebut, lazima raf'uha ila waliyil amri, maka harus diangkat atau dilaporkan ke waliyul amr. Nah, diangkat atau dilaporkan ke pemerintah. In lam yatarattab ala dzalika mafsadah. Nah. Taib, apabila melaporkan tersebut, ya, tidak mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Nah, apabila melaporkan tersebut tidak memunculkan kerusakan yang lebih besar. Beda kalau misalkan kalau kita laporkan bisa babak belur kita misalkan, ya, sehabis kita, ya. Maka apa? Nah, ada mafsadah di sini, ya. Nah, maka tidak harus melaporkan ke pemerintah atau penguasa kalau itu ada mafsadah bagi kita. Nah, ini apabila kita melihat saudara kita berbuat kemaksiatan, wajib bagi kita mengingkarinya. Nah, dan menghalanginya, mencegahnya dari kemungkaran tersebut. Sehingga ini maksud dengan menutup aib saudaranya. Nah, di sini adalah menutup aib saudaranya. Nah, yang sudah berlalu atau kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah berlalu. Adapun kalau kita melihatnya sekarang atau secara langsung, maka kita berusaha untuk mengingkarinya atau memberikan nasihat kepadanya. Amal ma'rufu bil fisq. Tadi di atas yang dimaksud dengan menutupi aib saudara kita adalah aib saudara kita yang dikenal kebaikannya. Yang dikenal kebaikannya, kita tutupi. Nah, amal ma'rufu bil fisq, adapun orang yang dia dikenal dengan kefasikan, dikenal jahat orang ini, ya, dikenal pemabuk misalkan, dikenal penjahat, perampok misalkan, dikenal dia itu begal misalkan, ya, atau yang semisalnya. Kalau dia ma'ruf dengan kejahatan atau kefasikan, fala yustar alaih, maka jangan ditutup-tutupi. Ya. Lianna satar alaihi yutammi'uhu fil fasad. Karena kalau kita tutupi, maka orang jahat tersebut, ya, na'am, akan bertambah kerusakannya, atau dia, atau memotivasi dia untuk berbuat kerusakan. Yutammi'uhu fil fasad, memotivasi dia untuk berbuat kerusakan, ya, karena enggak ada yang melaporkan, ya, enggak ada yang mencegah. Nah, baik. Semuanya menutupi, akhirnya dia sewenang-wenang menambah kerusakan. Baik, ini kalau orang tersebut dikenal dengan kejahatan, dikenal dengan kefasikan, maka tidak ditutupi, melainkan apa? Nah, dibuka, dilaporkan. Nah, karena kalau kita menutupinya, maka akan memotivasi si penjahat ini untuk melakukan kerusakan. Nah, wal idza, dan memotivasi dia untuk melakukan gangguan. Wanti hakil hurumat, dan memotivasi dia untuk melakukan pelanggaran terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Nah, wajasarati ghairihi ala misli dzalik, dan memotivasi dia untuk berbuat lancang kepada selain dia. Ya. Nah, bertambah kejam dan jahat dia kepada yang lainnya. Bal alaihi an yarfa'ahu ilal imam, maka wajib baginya untuk mengangkatnya, melapornya kepada imam, penguasa, pemerintah. In lam yakhfa min dzalika mafsadah, apabila apa? Naam, tidak melapornya atau mengangkatnya tersebut, naam, tidak terdapat padanya mafsadah. Tidak terdapat padanya mafsadah. Nah, bagi si pelapor, baik, dilaporkan, ya, preman pasar misalnya, ya, nah, udah jelas-jelas, ya, dikenal sama pedagang pasar ini tukang ngambil pajak, ya, nah, upeti kepada para pedagang misalnya, ya, dikenal, ya, kejam, yang nggak bayar upeti, nah, ditendang dagangannya, hancur, ya, nah, dirusak dagangannya, ya, nah, laporkan, ya, kepada yang berwajib. Baik, karena kalau enggak dilaporkan, dia aman-aman saja terus menarik upeti pajak kepada para pedagang, ya dia terus dalam kerusakannya. Ya. Nah, malah mungkin semakin menjadi-jadi, ya. Nah. Baik, maka laporkan, ya, kepada yang berwajib. Kemudian wa kadzalika al-qaulu fi jarhir ruwat. Demikian pula al-qaul fi jarhir ruwat. Demikian pula na'am, ucapan dalam menjarah, ya, para perawi. Fulan bin fulan dhaif. Fulan bin fulan kadzdzab. Fulan bin fulan wadda'ul hadis, ya, misalkan. Nah, matrukul hadis, ya, tinggalkan hadisnya, hafalannya lemah, ya, pendusta, ya, tukang pemalsu hadis, ya, dan seterusnya. Nah, jarhur ruwah, menjarah para perawi, wasyuhud, atau menjarah para saksi, ya. Nah, saksi ini enggak adil, ya, saksi ini pendusta dan seterusnya. Nah, jarah. Wal umana ala sedekat, atau menjarah orang-orang yang na'am diamanahi untuk mengurusi sedekah, ya. Ketika orang ini enggak amanah misalkan dalam mengurusi harta sedekah, dijarah, ya. Orang ini tidak amanah misalkan. Wal auqaf, atau orang-orang yang mengurusi harta wakaf. Wal aitam, atau orang-orang yang mengurusi harta anak yatim. Harta anak yatim dimakan misalkan. Ya. Maka labas, dijarah, ya, dijarah orang ini. Orang ini tukang pemakan anak yatim. Wanahuhim, dan yang semisal mereka, fayajibu tajrihuhum indal hajah, maka wajib menjarah mereka, mencela mereka indal hajah, ketika diperlukan. Nah, ketika diperlukan, jarah mereka. Ya. Nah, misalkan orang-orang yang punya yayasan anak-anak yatim misalkan. ya. Jelas harta yang disedekahkan untuk anak-anak yatim ini dia makan, enggak diserahkan kepada anak-anak yatim. Ya. Nah, maka ketika antum melihat orang ini cari-cari dana, ya, kasih tahu ya, kepada kaum muslimin, hati-hati ini. Ini orang ini mencari-cari dana tapi untuk dirinya sendiri, ya, enggak disalurkan kepada anak yatim. Nah, dijarah berarti orang ini, ya. Dijarah. Nah. Atau orang yang enggak amanah dalam mengurusi wakaf atau sedekah, ya. Nah, maka dijarah orang ini. Tinggal haja ketika diperlukan, jarah. Ya, hati-hati orang ini enggak amanah dalam mengurus wakaf, maka jangan menyerahkan wakaf ke dia. Ya, dijarah. Nah. Demikian pula para perawi, ya, dijarah. Tegas, ya. Nah, walaupun seorang tersebut adalah seorang yang ahli sunnah, ya, seorang imam ahli sunnah, ya. Nah, kalau seandainya memang lemah dalam hal hadis, maka para ulama ahli hadis enggak segan-segan untuk menjarahnya. Orang ini lemah dalam hal hadis dan tidak diterima hadisnya. Nah. Maka wajib menjarah mereka, mencela mereka ketika haja, ketika diperlukan, agar supaya orang-orang berhati-hati darinya. Nah, ya. Demikian yang dilakukan oleh para ulama kita kepada ahlul ahwa wal bidah. Nah, dijarah mereka ahlul ahwa wal bidah, ya. Taib. Agar supaya kaum muslimin terjaga, ya. Terjaga dari bahaya mereka. Nah. Taib. Jarah itu bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi orang yang menjarah, ya. Bagi orang yang menjarah bermanfaat bagi dia, dia telah menunaikan nasihat, nah, ya, kewajiban kepada saudaranya. Kemudian bermanfaat bagi kaum muslimin terhindar dari bahaya orang ini yang dijarah. Dan bermanfaat bagi yang dijarah, ya. Yang dijarah supaya dia kembali, ya, nam sadar, ya, kembali kepada kebenaran. Nah, ini manfaat-manfaat al-jarah. Wala yahillu asatru alaihim, dan tidak boleh menutupi aib-aib mereka. Nah. Idza ra'a minhum man ma yaqdahu fi ahliyatihim, apabila dia melihat mereka atau orang-orang tersebut, nah, terdapat padanya perkara-perkara yang mencacati keahliannya, yang mencacati keahliannya. Nah, walaysa hadza minal ghibah al muharrama, dan ini bukan ghibah yang diharamkan, bukan. Nah, bukan ghibah yang diharamkan. Bal minan nasihatil wajibah, bahkan termasuk dari nasihat yang diwajibkan. Nah, nasihat yang diwajibkan. Menjarah orang-orang yang berhak untuk dijarah, ya. Seperti ahlul ahwa wal bidah wal hisbiyun. Nah. Baik. Dan ini bukan ghibah yang haram, ya. Bahkan ini nasihat yang wajib agar supaya kaum muslimin na'am berhati-hati dari bahaya orang tersebut, dan orang tersebut agar dia sadar kembali kepada kebenaran. Nah, kalau dia dibiarkan enggak dijarah, ya, ahlul bid'ah dibiarkan, oh jangan, jangan bicara tentang na'am kiai ini kiai itu, ya. Atau ustadz ini ustadz itu, atau syekh ini syekh itu, jangan, ya. Mereka muslim, ya, enggak boleh membuka aib mereka, ya. Nah, bukan seperti ini maknanya. Nah, bukan seperti ini makna hadis di atas, ya. Adapun orang-orang yang berbahaya tadi, yang dia terang-terangan dengan kesesatannya, ya. Nah, pendapat-pendapatnya yang ngawur itu menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka dijelaskan, ya, dibantah, ya, dijarah, ya, orang tersebut, agar supaya kaum muslimin berhati-hati, ya, agar supaya kaum muslimin berhati-hati dari bahayanya, dan agar orang yang dijarah tersebut kembali kepada al-haq. Wa qala Ibnu Rajab fi syarhil arba'in, berkata Ibnu Rajab dalam syarah al-arba'in, wa alam anna nasa ala darbain, ketahuilah bahwasanya manusia berada, atau manusia itu ada dua macam. Manusia ada dua macam. Ahadihima, salah satunya, man kana masturon la yu'rafu bi syai'in minal ma'asi, orang yang dia itu tertutup dari aib dan tidak dikenal sebagai orang yang melakukan kemaksiatan. Orang ini dikenal baik. Ini orang yang pertama. Nah, manusia ada dua macam. Yang pertama, orang yang dikenal baik, ya, tidak dikenal dengan melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, tidak. Dikenal baik, insyaallah. Nah, rajin sholat, rajin taklim, ya, temannya dengan orang-orang saleh. Nah, baik, nggak dikenal dengan melakukan kemaksiatan. Fa idza waqa'at minhu hafwa, apabila dia terjatuh, ya, terhadap atau ke dalam kesalahan, ya, apabila nam terjadi kesalahan padanya, auzallah, atau terjadi padanya ketergelinciran, fa innahu la yajuzu hadquha wala kashruha, maka tidak boleh membukanya atau membongkarnya. Membongkar kesalahannya, aibnya, atau membukanya. Wala tahaddus biha, dan tidak boleh juga berbicara tentangnya, atau memperbincangkan aibnya. Li'anna dzalika ghibatun muharramah, karena ini merupakan ghibah yang diharamkan. Ghibah yang diharamkan. Wa hadza huwa alladzi warada fin nusus, dan inilah yang datang dalam nas-nas, ayat dan hadis. Wa fi dzalika qala Allah Ta'ala, dan dalam hal ini Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang berita perbuatan keji tersiar di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Wal muradu bi isyaatil fahisha 'alal mu'min fi ma waqa'a minhu, yang dimaksud di sini adalah menyiarkan, menyebarkan perbuatan dosa atau aib seorang mukmin yang dia terjatuh ke dalamnya. Watuhima bihi bima huwa bari umminha au minhu. Dan dia tertuduh, ya, dengan perbuatan keji tersebut, padahal huwa bari umminhu, dia berlepas diri dari tuduhan tersebut. Karena orang ini dikenal baik. Al-baik, tidak dikenal dengan orang yang melakukan kemaksiatan atau kejahatan. Maka tuduhan-tuduhan yang tertuju kepadanya, yang dia berlepas diri darinya, maka tidak boleh disiarkan, disebarkan di tengah-tengah kaum mukminin. Qala ba'dul wuzara'is salihin, berkata sebagian wuzara, para menteri yang soleh, libadi man ya'muru bil ma'ruf, kepada sebagian orang yang memerintahkan kebaikan. Jadi berkata orang-orang yang soleh, sebagian orang-orang soleh kepada sebagian orang-orang yang melakukan amar ma'ruf, memerintahkan manusia untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Apa yang dikatakan oleh orang-orang soleh tersebut? Istahid antastorol usoh, bersungguh-sungguhlah engkau untuk menutupi aib orang-orang yang bermaksiat. Fa inna zuhura ma'asihim aibun fi ahli Islam, karena nampaknya kemaksiatan-kemaksiatan mereka, tersebarnya kemaksiatan-kemaksiatan mereka, ini aibun fi ahli Islam, ini aib dalam atau pada ahlul Islam, aib untuk orang-orang Islam. Tutup aib orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin, karena menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan kaum muslimin ini merupakan aib bagi orang-orang Islam itu sendiri. Wa mislu hadza law ja'ata ibn nadiman, dan yang seperti ini apabila dia datang dalam keadaan bertaubat dan dia menyesal. Misalkan orang melakukan kemaksiatan, dia datang bertaubat dan dia menyesal. Wa aqarra bihaddin, dan dia mengakui, ya, mengakui dengan nah, hukuman yang akan menimpa kepadanya, nah, hukuman had yang akan dia terima. Lam yufassirhu, maka hendaknya naam orang yang menerima laporan tersebut, ya, atau orang yang didatangi oleh orang yang bertaubat dan menyesal tersebut, lam yufassirhu, hendaknya dia tidak meminta untuk naam penjelasan kepadanya, ya, tidak meminta penjelasan yang detail kepada orang yang datang bertaubat dan menyesal tersebut. Ailam yatlubu minhu an yufassir, yaitu dia naam orang yang menerima laporan tersebut atau orang yang didatangi oleh orang yang bertaubat, dia tidak meminta si orang yang bertaubat ini untuk menjelaskan naam kemaksiatannya atau aibnya. Nah, bal yu'maru bi an yarji'a wa yastura nafsah, bahkan apa, hendaknya orang yang datang bertaubat dan menyesal diperintahkan untuk kembali, ya, dan menutup aibnya. Dia datang bertaubat menyesal, ya, diakui. Nah, taib, ya, tidak perlu kita untuk, nah, apa sih yang kamu lakukan, ya? Nah, misalkan minum khamar, berapa botol kamu minum, ya? Merek apa yang kamu minum? Ya, jangan ditafsir, ya, jangan dimintai detail tentang kemaksiatan yang dia lakukan, jangan. Nah, melainkan apa? Orang yang datang taubat kemudian menyesal, perintahkan dia untuk kembali dan menutupi aibnya. Nah, kembali kamu dan tutup aibmu, jangan diceritakan ke orang. Faqad jaa fil hadis 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang dalam hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilu dzawil hayati asha atharatihim, maafkanlah, ya, kesalahan orang-orang yang naam baik, ya. Maafkanlah kesalahan dzawil hayat, kesalahan orang-orang yang dzawil hayat, yang dia itu naam memiliki kehormatan, atau orang-orang yang baik, ya. Orang yang tidak dikenal dengan kemaksiatan, maafkan dia ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan atau zallah. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i min hadisi Aisyah, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dari hadis Aisyah. Asani, yang kedua dari dua jenis manusia, yang pertama tadi apa? Yang tidak dikenal dengan kemaksiatan, bahkan dia dikenal dengan orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, orang yang beradab, dan seterusnya. Kalau dia terjatuh ke dalam dosa, kesalahan, tutupi aibnya. Nah, tutupi aibnya. Asani, yang kedua, man kana mustahirun bil ma'asi, orang yang masyhur dengan melakukan kemaksiatan. Masyhur, nah, dengan melakukan kemaksiatan. Mu'linan biha, dan dia terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Misalkan suka naam minum khamr terang-terangan, ya, suka naam menyebarkan perbuatan zinanya misalkan, atau yang lainnya. Dia terang-terangan dengan kemaksiatan tersebut. Wala yubali bimartakaba minha, dan dia enggak peduli dengan apa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan, dia enggak peduli. Walabi makilafi, dan dia enggak peduli dengan omongan orang, ya, enggak peduli dengan omongan orang, tetap dia lanjut dengan kemaksiatannya. Hadza huwal fajirul mu'lin, ini adalah orang yang fajir yang terang-terangan, orang jahat yang terang-terangan. Walaysa lahu ghibah, maka bukan ghibah ketika kita nam menjelaskan kepada manusia tentang kesalahan orang ini atau aib orang tersebut. Kamana soal dzalika Al-Hasan Al-Basri wa ghairuh, sebagaimana ini di naam sampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Wa mislu hadza, yang seperti ini, orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, kejahatan, la ba'sa bil bahsi an amrih, maka tidak mengapa membahas tentang masalah orang ini. Tidak mengapa menceritakan tentang orang ini. Litaqoma 'alaihil hudud, supaya naam ditegakkan padanya hukuman had. misalkan dia tukang mabok misalnya, ya, supaya ditegakkan kepadanya hukuman had, ya. Nah, tidak mengapa. Wasarraha bidzalika ashabuna, dan na'am, ini pun ditegaskan oleh baik ashabuna, oleh sahabat-sahabat kami. Nah, baik, itu dari mazhab yang dianut oleh Ibnu Rajab. Wastadallu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqdu ya Unais ila imraati hadza, fa in tarafat farjumha. Taib, suaminya melaporkan istrinya berzina. Taib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan. Wahai Unais, pergilah ke istri orang ini. Ke istri orang ini, fa in tarafat, kalau dia atau istri orang ini mengaku telah berzina, farjumha, maka rajamlah. Rawal Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa mislu hadza la yushfa'u lahu idza akhadha. Yang seperti ini, orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, terang-terangan dalam melakukan kejahatan, la yushfa'u lahu idza akhadha, maka tidak diberi syafaat. Hendaknya tidak diberi syafaat. Na'am, tidak diberi keringanan atau syafaat apabila dia melakukan perbuatan tersebut, kemaksiatan tersebut secara terang-terangan. Walau lam yablughi sultan, walaupun na'am, berita tersebut belum sampai kepada penguasa. Bal yutraku hatta yuqama alaihi al-had. Bahkan na'am, biarkan dia, jangan diberi syafaat supaya ditegakkan hukuman had kepadanya. Fayuk syafu satru, sehingga terbongkarlah penutupnya, nah, aibnya, ya, dan orang-orang tahu, oh ini ternyata demikian dan demikian. Wayartadi ubihi amsaluhu, dan yang semisal dia, orang-orang yang suka berbuat jahat seperti dia, yartadi ubih, akan tercegah, terhalangi. Oh, hati-hati, ya, kemarin temannya dia dipenggal misalkan, ya, karena na'am suka membunuh misalkan. Atau yang semisalnya. Orang-orang yang seperti ini, yang sama-sama seprofesi dengan dia, berbuat kejahatan dan seterusnya, maka akan tercegah, terhalangi. Nah, lain halnya kalau dibiarkan orang-orang seperti ini, ya, dibiarkan, gak dilaporkan, ya. Nah, maka apa? Dia akan leluasa untuk menambah kerusakan di atas muka bumi ini. Maka orang-orang yang berterang-terangan, mu'lin bimaksiatihi, terang-terangan dalam kemaksiatannya, maka tidak diberi syafaat. Nah, melainkan taib, biarkan dia, jangan diberi syafaat supaya ditegakkan hukuman had kepadanya. Qala Malik, berkata Imam Malik, man lam yu'raf minhu adan linnas. Selesai ya, dari dua orang. Naam, atau dari dua jenis orang. Jenis yang pertama, orang yang tidak dikenal dengan kemaksiatan, dia dikenal baik, soleh, berakhlak, beradab. Maka yang seperti ini, kalau terjatuh ke dalam zallah, nah, dosa, misalkan dia terjatuh ke dalam aib, maka ditutupi aibnya. Nah, ditutupi aibnya. Dan yang kedua, ya, adalah orang yang terang-terangan dalam hal kemaksiatan. Dalam hal kemaksiatan dan kejahatan, maka yang seperti ini tidak ditutupi aibnya. Nah, tidak ditutupi aibnya. Qala Malik, berkata Imam Malik, man lam yu'raf minhu adzan linnas, orang yang tidak dikenal suka mengganggu manusia. Dia enggak dikenal suka mengganggu manusia, enggak dikenal. Melainkan dia dikenal orang yang baik. Wa inna ma kanat minhu zallah, hanya saja dia terjatuh ke dalam zallah, ketergelinciran. Fala ba'sa an yushfa'a lahu ma lam yablughil imam, maka tidak mengapa orang ini diberi syafaat selama belum sampai kepada imam, selama beritanya belum sampai kepada imam. Nah, wa amma, misalkan apa? Ikhwah, masyaallah, Nah, khair, ya. Nah, tidak dikenal dengan kejahatan, kemaksiatan atau yang lainnya. Nah, qadarul masyafal terjatuh ke dalam zallah, terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya. Nah, misalkan lagi kalut, ya, lagi kalut. Nah, baik, lagi kalut sehingga dia melakukan naam kemaksiatan, ya, melakukan kemaksiatan, zallah, ketergelinciran. Nah, baik, yang kemaksiatan tersebut, ya, mestinya naam kalau sampai kepada hakim dia akan terkena hukuman had, ya, hukuman cambuk misalkan. Misalkan dia terjatuh ke dalam syurbul khomer misalkan, minum khomer. Tapi dia dikenal orang yang baik, hanya saja zallah, ya, zallah. Nah, dan baru kali itu dia melakukannya, zallah. Taib, selama belum sampai kepada hakim atau belum sampai kepada imam, tidak mengapa, tidak mengapa untuk diberi syafaat. Artinya sudah tutupi. Nah, tutupi, ya, sebelum sampai ke imam atau hakim. Karena kalau sudah sampai ke imam, sampai ke hakim atau sampai ke penguasa, maka penguasa melakukan hukuman had, cambuk, ya, melakukan hukuman cambuk. Nah, sehingga kalau orang tersebut orang yang dikenal khair, ya, kemudian terjatuh ke dalam zallah, ya, nah, sebelum sampai beritanya ke pemerintah atau penguasa atau imam atau hakim, maka tidak mengapa diberi syafaat. Sudah kita tutupi. Nah, tapi kalau orang tersebut adalah orang yang memang pemabuk, ya, nah, memang orang yang suka bermaksiat, suka berbuat jahat, maka jangan diberi syafaat, ya. Bahkan laporkan kepada yang berwajib agar supaya diberikan dan dijatuhkan kepadanya hukuman had. Seperti yang akan datang ini. Wa amma man urifa bisyarrin, adapun orang yang dikenal dengan kejelekan, au fasadin atau kerusakan, fala uhibbu an yashfa'a lahu ahadun, maka aku enggak suka ada orang yang memberikan syafaat kepadanya, kata Imam Malik. Ya. Nah, kalau orang yang dikenal dengan kejahatan, kerusakan, kemaksiatan, aku enggak suka ada orang yang memberikan syafaat kepadanya. Walakin yutraku hatta yuqama alaihi al-had, akan tetapi biarkan dia, jangan diberi syafaat supaya ditegakkan hukuman had kepadanya. Hakahu Ibnu Mundhir wa ghairuh, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundhir dan yang lainnya. Nah, ini yang ketiga. Man satara musliman, na'am satarahullah alaihi fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, muslim yang bagaimana? Muslim yang dikenal baik. Nah, tidak dikenal dengan kemaksiatan, nah, kejahatan dan seterusnya, melainkan muslim yang dikenal baik, muslim yang berada, berakhlak, bermanhaj, nah, lurus, ya. Nah, adapun yang dia suka terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, nah, ya, bahkan kesesatan-kesesatannya, nah, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka apa? Jangan ditutupi aibnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, tanggungnya, sekali-kali malam Ahad, ya. Ar-Rabi'ah yang keempat. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhi, dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu menolong hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Faman kana fi hajati akhihi, barang siapa yang dia menolong keperluan saudaranya, wallahu ta'ala fi hajatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong keperluannya. Bitaizir, yaitu dengan memudahkan, watashil wal i'ana, Allah memberikan kemudahan baginya dan pertolongan kepadanya. Wa huwa wa'dun shadiqun minallahi ta'ala, dan ini janji yang benar dari Allah azza wa jal. Bahwasanya orang yang membantu saudaranya, Allah akan membantunya. Allah senantiasa membantu menolong seseorang selama orang tersebut membantu dan menolong saudaranya. Ini janji dari Allah. Faqad akhrajahu Tabrani fil Awsat, dan telah dikeluarkan dalam Na'am Al-Awsat oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala min hadisi Umar marfu'an, dari hadis Umar secara marfu', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali idkhalus sururi 'alal mu'min. Amalan yang paling utama adalah memasukkan kebahagiaan pada seorang mukmin. Amalan yang paling utama adalah membahagiakan seorang mukmin. Kasauta auratahu, engkau tutupi auratnya, yaitu engkau beri baju dia supaya dia menutupi auratnya. Au asbata jau'atahu, kemudian atau engkau mengenyangkan na'an rasa laparnya, dia lapar, engkau kenyangkan, kasih makan. Au qadaita hajatahu, atau engkau tunaikan hajat keperluannya. Nah, ini amalan-amalan yang paling afdol, atau diantara amalan-amalan yang paling afdol, yaitu membahagiakan seorang mukmin. Nah, tunaikan hajatnya, bahagia dia. Ya, beri dia baju supaya bisa menutup auratnya, bahagia dia. Beri dia makan supaya dia enggak lapar, dia bahagia. Nah, memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin, nah, ini termasuk daripada amalan-amalan yang paling utama. Nah. Qala Mujahid, berkata Mujahid, sahibtu Ibnu Umar fi safari li akhdumahu, aku menemani Ibnu Umar dalam suatu perjalanan. Li akhdumahu, supaya aku bisa melayani Ibnu Umar. Jadi Mujahid rahimahullah, ya, ma'ruf ya, Mujahid Imamul Mufassirin, termasuk imam dari imam-imam ahlu tafsir, ulama ahlu tafsir. Beliau mengatakan, aku menemani Ibnu Umar dalam suatu perjalanan supaya aku bisa melayani Ibnu Umar. Jadi ikut safar dengan Ibnu Umar supaya bisa melayani Ibnu Umar, ya, subhanallah. Nah, ya, apa? Ihsan dari seorang murid kepada gurunya. Nah, dia ikut safar dengan Ibnu Umar supaya bisa melayani gurunya. Nah, ya, bakti seorang murid kepada gurunya, ya. Akan tetapi fakana yukhdimuni, ya. Tetapi malah Ibnu Umar melayani saya. Nah, subhanallah, ya. Dia ikut safar supaya bisa melayani gurunya yang mempersiapkan makanannya mungkin, ya. Nah, atau keperluannya. Malah Ibnu Umar, kata beliau, yang melayani saya. Fakana yukhdimuni, dan adalah Ibnu Umar, beliau melayani saya. Nah, subhanallah. Nah, yang demikian karena at-tanafus fil khair, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Demikian para ulama kita, ya. Mereka berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fal hadisu yadulu ala annahu ta'ala yatawalla i'anata man a'ana akhah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang menolong saudaranya. Sawa'un fi hajatil 'abdi allati yas'a fiha, sama saja dalam keperluan seorang hamba yang hendak dia selesaikan. Nah, aw fi hawaiji nafsi, atau dalam keperluan-keperluan dirinya. Nah, jadi Allah akan menolong seseorang yang dia menolong saudaranya. Nah, sama saja Allah menolongnya, menolong dia untuk na'am, dia mudah apa, menolong dan memberikan na'am hajat kepada saudaranya, atau Allah Subhanahu wa taala menolong kebutuhan-kebutuhannya dia sendiri. Nah, ini makna sawa'un fi hajati al-'abdi allati yas'a fiha aw fi hawaiji nafsi. Allah menolong seseorang yang menolong saudaranya, sama saja na'am dalam hajat hamba yang dia tolong, atau na'am dalam hajat-hajat dirinya sendiri. Fayanalu min aunillah ma lam yakun yanalahu bighairi anati. Maka orang ini yang menolong saudaranya, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah, na'am, sesuatu yang dia tidak akan dapatkan, ya. Naam, selain dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ta'ala huwal mu'inu li 'abdi, walaupun hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan pertolongan kepada hambanya fi kulli umuri, dalam semua perkaranya. Nah, tetap Allah Subhanahu wa taala dialah yang menolong hambanya dalam seluruh urusannya. Lakin akan tetapi, idza kana fi auni akhi, apabila seseorang menolong saudaranya, zadat i'anatullah lah, maka akan bertambah pertolongan Allah kepadanya. Ini makna barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, asaniyah, faedah yang kedua, fayukhadhu minhu annahu yanbaghi lil 'abdi an yastaghila bi qada'i hawaji'i akhi. Maka diambil dari hadis ini bahwasannya seyogianya seorang hamba itu dia menunaikan hajat saudaranya. Nah, menunaikan hajat saudaranya. Fayuqaddimuha 'ala hajati nafsi, hendaklah dia mendahulukan hajat saudaranya daripada hajat dirinya. Liyanala minallahi kamalal i'anati fi hajati, agar supaya dia mendapatkan na'am kesempurnaan pertolongan dari Allah Azza wa Jal dalam memenuhi hajat keperluannya. Nah, orang yang mendahulukan na'am hajat orang lain daripada hajat dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan pertolongan dari Allah dalam menunaikan hajatnya. Atsalisa, yang terakhir, faedah yang ketiga, wa hadhil jumalu dallat ala annahu ta'ala yujazil 'abda min jinsi fi'lihi. Kalimat-kalimat ini atau hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seorang hamba sesuai dengan jenis amalannya. Kalau dia menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Ini dalil bahwasanya Allah akan membalas seorang hamba sesuai dengan jenis amalannya atau perbuatannya. Selesai dari penjelasan Syekh rahimahullahu taala tentang hadis yang agung ini, semoga kita na'am bisa mengamalkan hadis yang mulia ini dengan sebenar-benarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.